Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah jalla wa ala. Sehingga kita bisa menghadiri salah satu di antara taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, rata-rata dari kita menilai kesuksesan itu dengan harta. Dengan apa? Harta. Orang itu sukses kalau rumahnya sudah tingkat, kendaraannya roda 4, istrinya anaknya banyak, tanahnya luas, usahanya maju. Rata-rata dari kita itu menilai kesuksesan dari materi atau harta. Padahal, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan temukan bahwa sukses itu bukan diukur dari harta. Tapi sukses itu diukur manakala kita bisa masuk surga. Kenapa? Manakala kita bisa masuk surga. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Surat apa? Ali Imran. Ayat pinten? 185, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz, yang artinya barang siapa selamat dari neraka. Kenapa? Selamat dari neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, dialah orang yang sukses. Berarti ukuran sukses itu bukan rumah mewah, mobil banyak, perusahaan besar. Ukuran sukses itu kalau kita bisa masuk surga. Syukur-syukur yang bisa masuk surga itu enggak cuma sendirian. Lebih sukses lagi kalau yang masuk surga bersama dengan keluarga. Alias ramane mlebu surga, biyunge mlebu surga, anake mlebu surga, putune mlebu surga, embaeh mlebu surga. Ini baru sukses yang sejati. Sekeluarga masuk surga. Karena ada orang masuk surga dewekan. Dhewekan kepriye maksude? Ramane mlebu surga biyunge ora. Ramane biyunge mlebu surga anake ora. Anake mlebu surga putune ora. Sukses yang sebenar-benarnya adalah ketika satu keluarga sampai anak cucunya itu semuanya masuk surga. Gampang nopo angel? Angel nopo gampang? Gampang nopo sulit? Sulit. Tapi sesuatu yang sulit itu akan terasa ringan kalau kita bekerja sama. Mimbar niki abot napa mboten? Abot napa mboten? Nek dijunjung dhewek. Nek dijunjung wong 10 enteng. Kenapa? Karena kerja sama. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, kalau dikerjakan bersama-sama, maka yang berat akan terasa ringan. Yang sulit akan terasa mudah. Bagaimana supaya kita bisa satu keluarga masuk surga semuanya? Ya perlu gotong royong. Gotong royong itu bukan cuma dalam bikin jembatan. Gotong royong itu bukan cuma bersih-bersih selokan. Gotong royong itu bukan cuma bedah umat. Termasuk mencari surga juga butuh gotong royong. Bagaimana caranya gotong royong sekeluarga suami istri supaya bisa mendapatkan surga? Satu. Napa? Satu. Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Jadi gotong royong dalam rumah tangga wonten sekawan. Nomor setunggal, saling memahami nopo kelebihan dan kekurangan. Nomor kalih, saling menunaikan hak dan kewajiban. Napa nomor kali? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor tiga, saling bantu membantu. Nomor tiga, saling bantu membantu. Nomor sekawan, saling menasehati. Wonten pinten? Nomor setunggal napa? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor sekawan? Saling bantu membantu. Nomor sekawan? Nomor tiga, nomor sekawan? Saling menasehati. Yang pertama, saling memahami kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia biasa di dunia ini yang sempurna. Setiap manusia itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Sesempurna apapun manusia biasa, pasti dia punya kekurangan. Ibu-ibu, dulu ketika belum nikah, nggih Bu, nggih. Ketika belum napa? Nikah, esi perawan. Mien tahun pinten, Bu? Suwe. Saya yakin ibu-ibu itu punya gambaran, punya cita-cita. Muga-muga bojoku ngemben siji. Napa Bu? Ganteng. Nomor loro napa Bu? Apa? Apa? kaya, oh kaya. Siji ganteng, nomor loro kaya. Nomor tiga setia. Nomor sekawan soleh. Soleh nomor papat. Soleh keri dewek. Sing penting ganteng sugih. Napa mau sugih, ganteng, setia, soleh. Saya tanya bu, bojone jenengan saniki kados niku? Sesuai cita-cita napa mboten? Jujur mawon bu, sesuai napa mboten? Sesuai, sing sesuai, sing ora ya ora. Ini kenyataan. Bapak-bapak juga sama. Dulu ketika belum nikah, itu kan cita-citanya ingin mendapatkan istri yang soleha, masya Allah. Beda. Nomor kali nopo? Ayu. Nomor tiga? Nerima. Nomor papat? Apa? Pinter masak ya. Pertanyaannya, apakah cita-cita itu semuanya tercapai? Separo. Ada yang separo 50%, ada yang separo 60%, ana sing separo nekur 10%. Tapi ini sudah kejadian. Sudah kejadian. Anda merasa puas atau tidak puas, ya gue bojomu. Itulah suamimu dan itulah istrimu. Maka tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita memikirkan kekurangan. Seharusnya kalau kita ingin rumah tangga kita harmonis, kalau kita ingin kita senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sing akeh syukure. Akeh syukure niku kepripun? Banyak syukur itu bagaimana? Ketika kita melihat istri kita punya kekurangan, insya Allah di balik kekurangan itu ada kelebihan. Ibu-ibu juga sama. Ketika ibu-ibu melihat suaminya punya kekurangan, insya Allah di balik kekurangan itu juga ada kelebihan. Misalnya bapak-bapak melihat istrinya, ya Allah, bojoku dening ora pinter masak. Bisa nekur masak banyu. Gue besat. Istri punya kekurangan. Coba dicari kelebihannya. Apa kelebihannya? Pinter dandan badannya. Ora pinter masak tapi pinter dandan. Kelebihan atau bukan? Kelebihan. Ternyata istrinya ini bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Kekurangan. Dicari-cari ternyata punya kelebihan. Apa kelebihannya? Subur. Napa? Subur. Subur gue maksudnya apa? Nah, udah lemu. Subur itu maksudnya mudah punya keturunan. Coba lihat, ada orang masya Allah kaya, tapi masya Allah Allah takdirkan tidak punya keturunan. Sedih nama buatan? Sedih. Ini yang dinasehatkan oleh Rasul SAW. Salah satu kunci supaya rumah tangga itu sukses adalah tidak melulu melihat kekurangan. Rasulullah SAW ngendika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh suami itu membenci total istrinya. Tidak boleh. Kenapa? In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada sesuatu yang enggak pas, ada kekurangan dari istrinya, pasti istrinya itu punya kelebihan. Kalau kita cuma selalu melihat kekurangan, kekurangan, kekurangan, yakin pasti tidak akan bersyukur. Selalu membanding-bandingkan dengan istrinya orang lain. Kebutuhan orang kayak artis, kayak artis kue, lombo, nontonnya sinetron sih. Yeah. Yang namanya artis, ketika tampil di layar televisi, kue kan anu settingan. Nopo settingan? Direkayasa sesuai dengan skenario. Tapi apakah sebenarnya seperti itu? Ya mbok. Coba jenengan dengar berita-berita tentang perceraian antara artis dengan artis. Kawin, cerai, rebutan, gono, gini. Ngesuk kawin maning, cerai maning, rebutan, gono, gini. Itu kenyataannya. Kalau misalnya kita ini sering membanding-bandingkan, sulit syukur. Sama juga ketika istri melihat siapa? Suami. Tadi kan suami melihat istri. Istri melihat suami juga seperti itu. Aduh Jan, dening bojoku orang ganteng ya. Karena jenengan bandingkan dengan bintang film. Bintang film gue sebetulnya kerjanya neng kaca terus. Kaca terus, pupuran terus. Apa jenengan mau suaminya kayak gitu? Orang ngode kur pupuran, bae. Usah apa bintang film lanang pupuran. Ya iyalah. Ada tukang ininya khusus, tukang apa jenenge? Make up-e khusus, ya. Ya jel masaramane kur kaya wetok. Ketika kita melihat, ya Allah, suami saya ini punya kekurangan. Kekurangannya kurang ganteng. Coba dicari kelebihannya. Apa kelebihannya? Setia. Kelebihannya apa? Setia. Orang sini gelem. Daripada jenengan punya suami gandeng tapi di pelirak-pelirik sama wanita lain. Cemburu napa mboten, Bu? Hah, mboten? Astagfirullah. Kepriwe sih? Bojone jenengan dipelirak-pelirik sama orang lain, masa ora cemburu? Kesenengan bapak kayak gitu. Cemburu mboten, Bu? Baleni mani. Cemburu, Bu, cemburu. Masa ora cemburu? Harus cemburu. Masa suaminya di tertariki, wanita lain tertarik sama suami jenengan gak cemburu. Ya cemburu. Ya. Harus cemburu. Ya. Tidak boleh tidak cemburu. Ya. Tapi cemburu yang wajar. Ya. Cemburu yang wajar. Ini yang pertama. Yang pertama kuncinya kita bisa masuk surga sekeluarga adalah saling memahami kelebihan, kekurangan. Kalau tidak, maka ancamannya neraka. Rasulullah SAW mengatakan, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, uritun nara. Aku pernah diajak melihat isinya neraka. Rasulullah SAW pernah diajak melihat apa? Isinya neraka. Fa'idha aksaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kenapa? Ada sebabnya. yakfurna, karena para wanita itu kurang syukur, tidak berterima kasih kepada siapa? Kepada suami. Diwai 10.000 kurang, diwai 50.000 kurang, diwai 100.000 kurang. Kuwi jenengane kurang syukur. Selalu melihat kekurangan. Lapak dening penghasilannya semene, kayak jajal kayak tanggane penghasilannya kan akeh. Kur tanda tangan, cek keluar. Lho bapake kerja seharian, benjot becak, kuroli, mangewu. Ini selalu melihat kekurangan. Ya, ini adalah yang pertama. Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali, nopo? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Suami punya hak, juga punya kewajiban. Istri punya hak, juga punya kewajiban. Rata-rata orang itu lebih suka minta hak, melupakan kewajiban. Rata-rata seperti itu. Dan ini termasuk kecurangan. Allah turunkan satu surat penuh isinya mencela orang-orang yang curang. Surat nopo? Al-Mutaffifin. Wailul lil-Mutaffifin. Celaka orang yang curang. Orang yang curang adalah orang yang menunaikan, minta hak, lupa nopo? Kewajiban. Apakah suami punya kewajiban? Apakah istri punya kewajiban? Punya. Selain punya kewajiban juga punya hak. Contoh misalnya kewajibannya suami kepada istrinya adalah sandang. Terus apa? Pangan. Terus papan. Memberikan nafkah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Ala wa haqquhunna alaikum. Kewajiban suami kepada istri. An tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Memberikan pakaian sandang yang layak. Dan memberi makanan yang layak. Layak we kepripun. Layak kue apa mesti daging terus? Atau ati terus? Makan ati. Yang namanya layak itu adalah sesuai dengan kemampuan suami. Dan sesuai dengan keumuman keluarga istri. Jadi dahulu ketika jenengan belum menikah dengan istri jenengan. Istri jenengan kan masih berada di dalam tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Mien dahulu sama orang tuanya dikasih makan apa? Nopo bu? Ayam? Makan jenengan suami ngasihnya ya ayam. Nek mampu. Nek orang mampu nek tempe ya. Tempe. Ya. Ini namanya memberi nafkah. Istri juga sebagaimana dia punya hak, dia juga punya kewajiban. Kewajibannya istri antara lain adalah mentaati perintahnya suami. Selama perintahnya tidak melanggar agama. Apa contohnya perintahnya suami kepada istri? Bu, gawekaken kopi. Pripun, Bu? Nggih, napa mboten? Alhamdulillah. Itu namanya taat kepada suami. Dan ini bisa mengantarkan kepada surga. Ustaz, masa gawe kopi mengantarkan surga? Lho ya temenan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kalau seorang wanita rajin salat 5 waktu, "wa shamat syahraha," puasa Ramadane pepek, "wa hafizat farjaha," dan menjaga kehormatannya. Apalagi ketika suaminya lagi tidak di rumah. Apalagi ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatannya. Ora pelirak, pelirik. Yang keempat apa? Wa ato'at zaujaha, mentaati suaminya. Syaratnya wonten sekawan. Qilalaha, nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Syaratnya wonten sekawan. Yang pertama salat 5 waktu, puasa napa? Ramadan, menjaga kehormatan. Nomor sekawan napa? Mentaati suami. Berarti nek syaratnya wonten sing kurang, ora sida. Ora sida apa? Mlebu surga. Saya pernah subhanallah kedatangan seorang suami. Kedatangan seorang suami. Dia mengeluhkan istrinya. "Ustaz, istri saya ini, Masya Allah, rajin banget ngaji. Rajin ngaji. Oh, bagus Masya Allah. Ada pengajian di mana-mana ikut. Masya Allah, bagus. Terus kenapa? Sayangnya Ustaz, istri saya kowe kon ngumbahi ora gelem. Apa? Kon ngumbahi ora gelem. Cucian itu di kamar mandi numpuk nganti mabuk. Akhirnya saya yang nyuci. Terus apalagi? Kalau saya sakit, Ustaz. Ditinggal ngaji nang bojone. Ya Allah." Isi kepriwe ngajine nang endi iki? Mungkin wanita itu menganggap yang namanya ibadah kuwi kur ngaji. Panjenengan melayani suami, mencuci pakaiannya suami, merawat suami, itu ibadah napa mboten? Ibadah. Jadi yang jenengan kadang-kadang terasa berat, kesel, mumbai, mepe, apa maning? Nyetrika, masak, nyapu, ngepel, apa maning? Momong bocah, kesel, kesel. Itu surga, Bu. Nggih. Itu salah satu syarat masuk surga. Seandainya kita jalani itu dengan keyakinan bahwa ini akan mengantarkan kepada surga, sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Maka saya tidak mau setelah ini ada ibu-ibu disuruh bikin kopi sama bapaknya, jawabnya apa? Gawe dewek. Banyu wis ana sing panas. Kopi wis kena, gula wis ana, gelas wis diasah-asah, gawe dhewek kenapa sih? Manja temen, astagfirullah. Wonten apa wonten sing kados niku? Wonten Bu? Kata, astagfirullahaladzim. Tiangnya pun di tiangnya. Ya, nek wis ngaji mboten pareng kados niku nggih. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, saling bantu membantu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita sudah belajar. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Tapi bukan berarti ketika kita tahu suami tahu ini kewajibannya istri, bukan berarti kemudian suami ini cuek. Cuek niku napa? Cuek itu orang peduli, bukan. Ketika istri tahu ini kewajibannya suami, bukan berarti istri itu cuek, tidak. Kalau ingin rumah tangga harmonis, ingin rumah tangga tenang, ingin rumah tangga rukun, walaupun sudah tahu ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, harus tetap saling bantu membantu. Contohlah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh seorang tabi'in, "Ma yaf'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana indaki?" Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang di rumah? Apa jawaban dari Aisyah? "Kana fi mihnati ahlihi." Rasulullah SAW kalau di rumah itu biasa membantu pekerjaan istrinya. Pekerjaan istri tadi kita sudah lihat. Ada nyuci, ada nopo, ngepel, ada nyapu, ada masak. Suami yang teladan adalah suami yang membantu pekerjaan istri. Bu, kalau panjenengan lagi goreng kerupuk, suami bantu gak bu? Bantu apa? Apa? Goreng kerupuk orang rampung-rampung, tong terus. Ternyata dimakan oleh suami. Bantu. Ya. Sing sijinya keciri, sing sijinya kel mudu, nyambel bareng. Indah atau tidak? Indah. Suami jangan mengatakan, nyung tuh lebih kesel. Kerja nang jopo, saya datangkan nang rumah, bantu maning. Saya tanya, jenengan pak, sama Kanjeng Rasul itu sibuk siapa toh? Sibuk siapa jajan? Sibuk Rasul. Istri jenengan kan satu boh. Pada kaya nyong. Istri Rasul banyak. Ya. Istri Rasulullah SAW banyak. Istri kita cuma satu. Sibuk siapa jajan? Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW yang dipikirkan itu bukan cuma rumahnya saja. Tapi beliau juga seorang kepala negara. Ya, kalau istilah sekarang, no, presiden. Beliau juga seorang panglima perang. Beliau juga seorang hakim. Kalau ada masalah apa-apa, yang menjadi hakim siapa? Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu super sibuk. Lebih sibuk dari kita. Terus alasannya apa? Alasannya bubuk. Betul? Lagi sibuk ya. Sibuk apa? Facebookan, WA-an, nonton bal-balan. Itu bukan kesibukan yang kemudian membuat kita menjadi tidak membantu pekerjaan istri kita. Istri juga sama. Ketika melihat suaminya sibuk, pak, apa yang bisa dibantu? Senang atau tidak pak digituin sama istri? Senang. Alhamdulillah. Kira bu, pijeti baik ya. Nah, sambil ngetik, sambil dipijeti. Ini adalah yang keberapa? Ketiga. Yang terakhir, saling menasehati. Perhatikan, saling. Berarti sing menasehati orakur suami. Bismillah. Yang berhak menasehati bukan cuma suami, termasuk juga istri. Kenapa kok istri berhak menasihati suami? Karena yang mungkin salah bukan cuma istri. Suami juga mungkin salah. Mungkin atau tidak? Mungkin. Darani wa arrijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Orang mungkin salah. Jere siapa? Malah pemimpin akeh salah. Ya. Jadi yang berhak menasehati bukan cuma suami, istri juga berhak. Bahkan bukan cuma istri, anak pun berhak menasehati orang tuanya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Makanya Rasulullah SAW pesan Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ki Ustaz ana burung. Ki swasta apa negeri? Sudah masuk apa belum? Belum. Kalau sudah masuk kasih tahu. Ala wastausu bin nisa'i khairan. Hendaklah kalian berwasiat yang baik kepada istri-istri kalian. Jadi kalau nyampaikan nasihat, nyampaikan dengan cara yang baik. Ya. Di antara cara yang baik dalam menyampaikan nasihat adalah melihat situasi dan kondisi. Bapak-bapak baru pulang kerja, panas-panas, sumuk-sumuk, kesel-kesel, kencot-kencot, ngantuk-ngantuk, tahu-tahu langsung. Ini Pak, ini tak nasihati. Kira-kira gimana, Pak? Ya jengkel. Ya. Sama juga. Ketika akan ngelihat, ketika akan menasehati istri, lihat kondisi istri. Istri lagi capek atau tidak. Kadang-kadang istri sedang datang bulan. Orang datang bulan itu sensi. Apa sensi? Sensitif. Ya. Gampang tersinggung. Karena memang sedang labil. Sedang labil emosinya. Tubuhnya sedang gak enak. Sedang rasanya gak karu-karuan. Tahu gak ini bubu nasihat ini. Ya. Duduk yang rapi. Taruh tangan di atas meja. Ini kayak bocah TK. Lihat situasi dan kondisi. Kemudian pilih bahasa yang baik. Yang tidak menyinggung perasaan. Dengan penuh kehalusan, syukur-syukur sambil diajak makan di mana gitu ya, nyate bareng nek ana duite ya, atau sambil piknik, enggak punya duit ya piknik mang ndi, mang sawah ya. Lihat hijau-hijauan, sampaikan nasihat, masya Allah, so sweet. Ini empat ya, apa yang pertama tadi? Saling memahami kelebihan dan kekurangan. Nomor kali. Saling menunaikan hak dan kewajiban. Nomor tiga. Saling bantu-membantu. Nomor sekawan. Saling nasihat-menasihati. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau enggak, kita tutup. Tidak ada? Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.